Bagaimana hukumnya solat di belakang imam yang tidak menghadap sutrah? Ya. Bagaimana hukumnya solat di belakang imam yang tidak menghadap sutrah? Ya, sutrah itu adalah pembatas yang menghalangi seorang dari lewatnya orang-orang di depan dia. Ya, ketika dia sedang melakukan solat, maka hendaklah seorang menggunakan sutrah. Ya. Boleh saja, ya, tidak ada larangan melakukan solat di belakang imam yang tidak memakai sutrah. Sebab dosanya imam, ya, itu tidak berdampak pada sah atau tidaknya atau keutamaan solat orang yang ada di belakangnya. Taib. Bagi ulama yang mengatakan sutrah itu wajib, maka imam ini berdosa. Ya. Namun ini tidak berdampak kepada makmumnya. Ya. Dia berdosa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk menggunakan sutrah dalam salat, ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih, la tusalli illa ila sutrah wa la tada ahadan yamurru baina yadayk fa in aba faltuqatilhu fa inna ma'ahul qarin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu salat kecuali menghadap sutrah, ya. Janganlah kamu salat kecuali menghadap sutrah, dan jangan kamu biarkan seorang melewati ya di depanmu ketika kamu sedang sholat. Kalau dia tetap memaksa untuk melewatinya, maka perangilah dia, karena bersamanya ada syaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib.